cintamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Pantauan dan hempasan terbahak di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras. Namun kau tetap tabah. Bisa enggak? Meski nafasmu kadang tersenggam, memikul beban yang makin berat, kau tetap bertahan. Engkau telah Udah? Yang itu? This is Vianisti gak masuk juga? Kenapa?